Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamathali alladhina min qablihim qariba laku wa bala amrihim wa lahum adabun alim. Setelah penjelasan tentang keadaan Banun Nadir dari kalangan ahli kitab bersama saudara-saudara mereka yang telah mengkhianati mereka dari kalangan jamaahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu orang-orang munafik yang telah menghasut mereka untuk melawan kepada Nabi SAW dan berjanji akan melolong, tapi kenyataannya tidak, mereka dikhianati. Dan penggambaran pengecutnya mereka, orang-orang kafir itu, dalam peperangan, bahwa mereka jika berperang beraninya dari balik benteng ya, atau dari balik tembok. Dan penggambaran bahwa perselisihan dan peperangan di antara mereka sendiri itu keras, kamu menyangka mereka bersatu padahal kalbu-kalbu mereka bercerai-berai. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dalika biannahum qaumun la ya'qilun. Hal itu dikarenakan sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ghayatu hammihim ad-dunya. Puncak misi mereka adalah dunia, kepentingan dunia. Maka masing-masing punya kepentingan. Mereka masing-masing mementingkan kepentingan ya mereka. Oleh karena itu bukan hal yang sulit untuk saling mengkhianati di antara mereka. Itu hal yang mudah apabila memang sudah tidak mendukung kepentingan mereka, maka akan mengkhianati. Ya, yang tadinya mereka bersama kan dikhianati jika sudah tidak mendukung kepentingan mereka. Nah, dan itulah yang menimpa Banu Nadir, pengkhianatan dari Abdullah bin Ubay bin Salul bersama jamaahnya, sehingga mereka menderita ya kehinaan, kekalahan dengan sebab penentangan mereka itu. Allah mengatakan kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Hal itu seperti perumpamaannya seperti orang-orang sebelum mereka ya, yang tidak lama jangka waktunya, qariban. Belum lama sebelum mereka ada kaum yang juga mengalami hal yang sama dengan Banu Nadir. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dua tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah kufar Quraisy yang menderita kekalahan pada perang Badar. Apa sisi kesamaannya dengan Banu Nadir? Kufar Quraisy ya, pada perang Badar mereka dihasut oleh syaitan. Ya. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Anfal, wa id zayyana lahum asy-syaitan wa a'malahum. Wa qala la ghaliba lakum al-yawm minan nas. Ketika syaitan zayyana lahum a'malahum, menghiasi amalan mereka, kufar Quraisy. Faqala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Dan syaitan mengatakan kepada mereka, hari ini tidak ada golongan manusia yang bisa mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan sesungguhnya aku bersama kalian, mendukung kalian, menolong kalian. Janji syaitan seperti itu. Apa yang terjadi? Kata Allah pada lanjutan ayat, falamma tara'atil fi'atani, ketika dua kelompok itu telah berjumpa, bertemu, yakni Nabi SAW dan kaum mukminin, pasukan Islam berjumpa dengan pasukan Quraisy, pasukan musyrik, falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibaihi. Nah, setan lari tunggang langgang. Apalagi setelah mereka melihat turun malaikat. Pada perang Badar, Allah menurunkan pasukan yang tidak terlihat dari langit, yaitu malaikat. Dilihat oleh setan. Setan ketakutan, lari tunggang langgang, menceburkan diri dalam laut. Meninggalkan sekutunya, yaitu kufar Quraisy. Berkhianat. Nakasa 'ala 'aqibaihi. Wa qala inni akhafullah. Dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Dia mengatakan inni ba wa qala inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Jadi dia melihat malaikat, kufar Quraisy tidak melihatnya. Inni akhafu Allah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tafsir yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa juga dari kalangan Yahud. Seperti Banu Nadir. Sisi kesamaannya, nasibnya adalah sebagaimana halnya Banu Nadir awal. Ya, awal mulanya dikarenakan kecongkakan mereka, kesombongan mereka, merasa diri sudah memiliki kekuatan, kemudian ingin melakukan ibtial, pembunuhan senyap kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sudah kita ketahui kisahnya. Kemudian mereka merasa diri kuat, mereka mengandalkan benteng mereka. Nah, mereka menganggap bahwa mani'atuhum fusunuhum, benteng mereka bisa melindungi mereka sehingga mereka berani melawan, ditambah hasutan dari orang munafik. Begitu pula Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, Bani Qainuqa peristiwanya setelah perang Badar. Setelah perang Badar dengan penuh kecongkakan dan kesombongan, mereka menghina Nabi SAW dan kaum mukminin, dan mengatakan secara makna kalam mereka mengatakan, kalian jangan merasa sombong. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, kalian jangan merasa sombong telah berhasil mengalahkan Quraisy. Kalian bisa menang karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu perang, tidak pandai siasat. Nah, coba kalau kami yang kalian hadapi. Akhirnya digempur oleh Nabi SAW dan dihinakan dan diusir. Bani Qainuqa akhirnya diusir dari tempat mereka, disuruh pulang, ya, ke Syam, ke negeri Syam, ke Adri'at. Sebagaimana halnya yang dialami oleh Banu Nadir setelah dikalahkan, ya, tanpa perang, mereka diusir dan disuruh pulang ke Syam. Karena kita dengar kisahnya, meskipun sebagiannya nyangkut di Khaybar. Nah, dan Khaybar ini tempat berkumpulnya pentolan-pentolan, ya, Yahudi yang jahat dan ahli makar, tipu muslihat, dan mereka yang menghasut, ya, Quraisy dan kabila-kabila Arab yang musyrik, untuk menggempur Madinah besar-besaran dalam satu koalisi sekutu besar yaitu Ahzab, sampai terjadi perang Khandaq. Nah, oleh karena itu setelah Sulhul Hudaybiyah, Nabi Alaihissalam menggempur habis-habisan Khaybar. Nah, dan menaklukkan Khaybar. Baik. Jadi, kama salil ladina min qablihim qariba, seperti permisalan orang-orang sebelum mereka yang yang belum lama kejadiannya peristiwanya, imma perang, imma yang dimaksud permisalannya seperti nasibnya musyrik Quraisy pada perang Badar, atau seperti Banu Nadir ya setelah perang Badar, seperti Bani Qainuqa pada setelah perang Badar. Nah, dua tafsir ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, sisi kesamaannya sehingga dipermisalkan seperti itu sudah diterangkan tadi. Naam. Zaku wa bala amrihim wa lahum adzabun alim, mereka merasakan akibat ya perlawanan mereka, penentangan mereka, dan mereka merasakan azab yang pedih. Kemudian kata Allah, kama salis syaitani idh qala li insani ukfur, kama salis syaitani idh qala li insani kfur, juga hal itu permisalannya seperti permisalan syaitan idh qala li insan, ketika syaitan mengatakan kepada insan, kepada manusia, kufur, kufurlah kamu. Falamma kafara, ketika manusia itu telah kafir, menuruti, menaati godaan syaitan, qal, kata syaitan, serta-merta syaitan mengatakan apa? Inni bari'um minka. Nah, dia tidak mau bertanggung jawab. Syaitan tidak mau bertanggung jawab. Dia mengatakan apa? Inni bari'um minka. Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Dan demikian yang terjadi di hari kiamat nanti. Nah, masing-masing saling berlepas diri. Dan syaitan berlepas diri dari mereka. Dan tidak mau bertanggung jawab. Nah, syaitan mengatakan, Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Sementara aku menjanjikan kepada kalian dan aku tidak menunaikannya. Ya, ini secara masing-masing kita merasakan. Masing-masing kita merasakan tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, dan tidak ada gunanya saling mencerca, ya, tidak akan keluar dari neraka, tinggal merasakan saja, penyesalan tidak berguna. Nah, jika mau menyesal sekarang di dunia, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang hakikat syaitan, maka jangan mau menjadi, ya, pengikut syaitan, jangan menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai maula. Bi'sal maula wa bi'sal nasir, sejelek-jelek pelindung penolong adalah syaitan. Naam, dia mengatakan ini bari'um mink, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah, aku sendiri takut kepada Allah. Rabbal alamin, Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah, fakana aqibatahuma, maka adalah aqibatahuma akibat perbuatan keduanya, syaitan penghasut itu, penggoda itu, dan manusia yang menuruti godaan syaitan, sama-sama kafir, ya, akibat dan hukuman yang dirasakan oleh keduanya, annahuma, sesungguhnya keduanya, finnar, sama-sama dalam neraka. At-tabi'u wal-matbu', yang mengikuti dan yang diikuti, sama-sama bertanggung jawab. Khalidaini fiha, khalidaini fiha, dua-duanya kekal dalam neraka. Wadhalika jazaa'ul zalimin, dan itu adalah jazaa', balasan bagi orang-orang zalim. Mereka telah mendzalimi diri mereka sendiri, dan mereka telah mendzalimi hak Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri. Dengan keimanan dan ketaatan, mereka masuk dalam neraka dengan sebab kedzaliman mereka, baik zulmun azim, kufur, syirik, kufur akbar, syirik akbar yang mereka lakukan, kedzaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariatnya, dan zulm, kezaliman terhadap diri-diri mereka sendiri. Karena mereka yang memilihkan untuk diri mereka kesengsaraan itu, dan menjauhkan dari mereka kemaslahatan mereka setelah datangnya seruan, setelah datangnya hujjah, mereka sendiri yang berpaling. Mereka sendiri yang berpaling, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih syaitan sebagai walinya, sebagai maulanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Karena pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu kata Allah setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Makna takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarjua thawab Allah, wa an tad'a ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhaf 'adzab Allah. An ta'mala bi ta'atillah, kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah, laksanakan ketaatan, kewajiban, kerjakan kewajiban, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas dalil, dengan niat yang ikhlas, berharap pahala dari Allah. Mutaba'ah wal ikhlas dalam menaati Allah, mengerjakan kewajiban. Begitu pula an tatruka ma'asiyat Allah, an tad'a ma'asiyat Allah, tinggalkan maksiat kepada Allah, tinggalkan keharaman yang diharamkan oleh Allah. Ala nuri min Allah, berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Takhaf 'adzab Allah, karena takut azab Allah, ikhlas. Ketika meninggalkan keharaman juga berdasarkan mutaba'ah, mengikuti syariat, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ilmu, di atas dalil, dan di atas keikhlasan karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakwaan. Dan ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Ya. jika ingin faedah maratibut taqwa, ana berikan faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabul fawaid. Zakara maratibut taqwa. Ini untuk kesempurnaan. Bagi yang ingin meraih kesempurnaan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maratibut taqwa salah. Tingkatan derajat takwa itu ada tiga. Yang pertama adalah himayatun nafs minal muharramat, menjaga diri dari perkara yang haram. Menjaga diri dari perkara haram meliputi mengerjakan kewajiban, karena meninggalkan kewajiban haram, berarti mengerjakan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Faidahnya apa? Faidah tingkatan yang pertama ini kata Ibnu Qayyim, fiha hayatul qulub, hayatun nufus. Itu yang menentukan hidupnya jiwa, hidupnya kalbu, hati. Agar hati jiwa ini tidak mati. Tinggalkan, kerjakan kewajiban, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka kalbu akan hidup, jiwa akan hidup. Yang kedua, himayatu al-qulub, himayatu al-qalb, himayatu al-nafs. Min al-makruhat. Menjaga diri dari perkara yang makruh. Menjaga diri dari perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, meskipun jika dikerjakan, tidak berdosa. Namun jika ditinggalkan, karena Allah berpahala, memberi faedah, kata Ibnu Qayyim, fiha sihhatul qulub wa quwwat al qulub. Ini yang menentukan sehatnya kalbu, kuatnya kalbu, kuatnya hati, sehatnya hati. Yang menentukan adalah ini, tingkatan kedua ini, yaitu tinggalkan perkara-perkara yang makruh, maka kalbu akan sehat dan kuat. Jika kalbu sehat dan kuat, dia akan bisa, dia bisa menolak godaan untuk menyeret kepada perkara-perkara yang haram. Sehat kuat melawan. Ya. Bisikan-bisikan hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Yang ketiga, himayat an-nafs mimma la ta'ni, menjaga diri jiwa dari hal-hal yang tidak penting baginya, hal-hal yang tidak penting baginya, tidak bermanfaat baginya, tidak berguna baginya. Ini kata Ibnu Qayyim, fiha bahjatul qulub wa surur al-qulub. Tingkatan yang ketiga ini menentukan bahjatul qulub wa surur al-qulub, gembiranya kalbu, hati, senangnya hati, senangnya kalbu. Meninggalkan hal-hal yang tidak penting bagi kita. Antum pernah mendengar hadis Nabi SAW yang diperselisihkan oleh ahli hadis mengenai keabsahan hadis ini dari segi riwayat, mustalah dan mustalah. Sahih tidaknya, namun dari segi makna benar. Namun dari segi makna benar, yaitu husnu islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Husnu islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya, tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya, dia tinggalkan. Tidak sibukkan dirinya, jiwanya, kalbunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini akan membuat hati senang dan bahagia. Ini tingkatan, tiga tingkatan takwa yang disebutkan Ibnu Qayyim sebagai faedah dalam kitab Al-Fawaid. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa nafs tanzur melihat. Hendaknya waltanzur, hendaknya nafs setiap jiwa melihat. Memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang dia persembahkan untuk hari esoknya. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Ini maknanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan ini adalah asr dalil fi muhasabatin nafs, aslun dalilun fi muhasabatin nafs. Ayat ini wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang dia persembahkan untuk hari esoknya, yaumul hisab. Qabla an tuhasab, sebelum jiwa itu, diri itu dihisab. Ini adalah dalil dasar untuk menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah di hari hisab, hari kiamat. Dan telah datang athar mauquf dalam hal ini dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Bukan hadis dari Nabi SAW, namun asar mauquf, hadis mauquf dari Umar radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri-diri kalian sendiri, hitung sendiri amalan-amalan kalian, periksa diri-diri kalian, periksa amalan kalian, periksa amal-amal kebajikan yang kalian telah miliki, periksa dosa-dosa yang telah kalian miliki. Sudah bertobat belum? Baik. Atau masih terus dengan dosa itu? Hisab diri kalian. Qabla tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang nanti. Timbang diri kalian sebelum ditimbang dengan mizan, dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala, penimbangan amal di hari kiamat. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Kata Umar, fa innahu ahwanu alaikum, karena sesungguhnya itu lebih ringan bagi kalian fil hisabi ghadan, untuk hisab kalian di akhirat nanti. Jika kalian sekarang terus menghisab diri kalian, menghisab diri kalian, menghitung amalan kalian, menimbang amalan kalian, ya, persiapan untuk dihisab dan ditimbang amalannya di akhirat, itu membuat ringan bagi kalian nanti di akhirat. Beda dengan orang-orang yang tidak melakukan hal itu, ya. Nah, sebagaimana Allah perintahkan di sini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini dalil apa yang dikatakan oleh Umar tadi. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, apa yang anda katakan tadi sebelumnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri, hukuman terhadap perbuatan mereka, pilihan mereka sendiri, lupa kepada Allah sehingga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, lebih lengkapnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya besok insyaallah. Jazakumullahu khairan, tafadhalu, subhanallahi walhamdulillah.